اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang terlintas di pikiran kita, kenapalah orang-orang baik dan dermawan ini mesti ditampilkan ke depan? Itu kan membuat setan membisik-bisikkan ke dalam hati mereka, jadi riya nanti Pak Ustaz. Ini fotonya nanti di-update status jadi orang macam-macam. Kalaulah itu tak boleh, kenapa ada dalam hadis Abu Mihdah menyumbang 600 batang pohon kurma? Kalaulah tak boleh, kenapa ada hadis menyebut Abu Talhah menyumbang satu kebunnya di depan Masjid Nabawi? Kalaulah itu tak boleh, kenapa ada riwayat menyebut Umar Ibn Khattab menyumbangkan tanah Khaybar untuk Islam? Kalaulah tak boleh itu disebut, kenapa ada riwayat menyebut Utsman bin Affan menyumbangkan sumur Rawah? Kalaulah tak boleh, kenapa ada riwayat menyebut Abdullah bin Umar menyumbangkan satu hamba sahayanya bebas karena Allah? Jadi masalah ini termasuk perkara syiar. Jadi tidak riya, tidak sum'ah, tapi ini adalah syiar. Dengan itu membangkitkan motivasi kita. Mereka ini adalah orang-orang yang majhuluna fil ardh. Mereka tidak terkenal di bumi, tidak dikenal orang, tapi masyhurun fis sama. Malaikat mengenali mereka. Ketika mereka sampai, malaikat sudah mengenali karena infak waqaf sadaqahnya. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, maaf panjang sikit. Pada tahun 2012, seorang teman mengajak saya mengikuti pengajian di Masjid Raudhatul Jannah. Dia mengatakan inilah yang benar sesuai sunnah. Dia terang-terangan mengatakan jamaah tabligh sesat. Mengatakan orang yang isbal musbil tempatnya di neraka. Menguji saya dengan pertanyaan, aina Allah, di mana Allah? Waktu itu saya tak percaya kalau JT sesat seperti yang dia katakan. Dan saya juga tak percaya kalau yang isbal tempatnya di neraka. Saya mempertanyakannya, apakah saudara-saudara kita yang tidak meninggikan celana di atas mata kaki pasti masuk neraka? Dia menjawab, ya, sesuai bunyi hadisnya. Namun saya tidak serta-merta mempercayainya hingga saya menemukan penjelasan dari Ustaz. Dan mengenai pertanyaan aina Allah, saya jawab sebisa saya, yang intinya Allah tak perlu tempat. Sedangkan kawan saya itu menjawab, Allah di langit. Saya tak setuju karena jawaban dia Allah di langit menunjukkan Allah berada di satu tempat. Saya tidak percaya dengan jawaban kawan saya itu. Saya mentahkan ajakan dia untuk bergabung. Maka tanggapan Ustaz, mohon tanggapan Ustaz. Baca buku 37. Selesai. Tuntas 444 halaman. Itulah tanggapan saya. Masalah di mana Allah saya bahas. Ar-Rahman al-Arsustawa. Tengok, masalah kaki celana ada. Tengok, baca baik-baik. Saya tak suruh beli buku, boleh fotokopi. Fotokopi zaman yang mudah. Ustaz, apa hukumnya bagi diri yang tidak menunaikan zakat mal? Walladzina yakmisuna adh-dhahaba wal-fiddah. Orang yang tidak mau menunaikan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampaikan pada mereka azab yang sangat menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha. Nanti hartanya akan dipanaskan. Fatukwa bi'ajibahuhum, ditimpakan ke kening. Wajunubuhum, ke pundak. Wazuhuruhum, ke usus. Ke pundak, ke usus, ke pundak. Hadza ma kanaztum, inilah harta yang dulu kau tumpuk. Fatuku ma kuntum taknizun, rasakanlah akibat menumpuk harta. Satu. Yang kedua, zakat sebulan 100 ribu, setahun 1.200.000, 10 tahun 12 juta. Tak pernah bayar zakat 12 juta. Makan haram. Makan haram, makan haram, makan haram. Ayu malah min, setiap daging nabata min haram min, kalau tumbuh dari yang haram. Fannar awlabi, tempatnya api neraka. Berdoa, tiga. Berdoa tiap malam, Allahumma ajirna minan nar. berdoa dari makan haram. Pergi ke Makkah, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'laik. Kau tak dapat panggilan karena kau berangkat pakai uang haram. Saya tak pernah korupsi, saya tak pernah nepotisme. Haram dari mana? Haram karena tidak mau bayar zakat. Cepat bayar zakat. Lebih cepat lebih baik. Sedangkan kondisi saya sangat sulit utang di mana-mana. Jadi wajibkah saya bayar zakat, Pak Ustaz? Ya. Tapi katanya kalau orang banyak utang tak bayar zakat. Utang yang mana? 3 kurang 2 itu ceritanya begini, dengan baik-baik. Modal yang diputar tambah untung tambah piutang, kurang utang kurang rugi. Modal yang diputar tambah untung tambah piutang, kurang utang kurang rugi. Kalau bapak jualan, jual bangunan, semen, batu, kaca, kosen, kunci. Modal yang diputar tambah untung tambah piutang, kurang rugi kurang hutang. Itu hutang yang terkait dengan usaha. Jangan hutang mobil masuk, hutang rumah masuk. Begitu kajinya. Jadi yang punya hutang tetap dia bayar, dia cicil lah. Paling tidak dia tulis. Dia tulis. Jangan sampai dia mati dalam keadaan bawa hutang. Ahli waris takut bukan main. Kalau bapak kami ini ada hutang, tolong. Sementara hutang kepada Allah, fadainullah ahdu adiqadha. Hutang kepada Allah lebih baik layak untuk dibayarkan. Apabila sedang sholat tahajud berjamaah, jamaah membuka gadget untuk baca ayat, boleh tak Pak Ustaz? Ustaz Nazri, Ustaz kita, Ustaz Istihsan, Ustaz Sofi baca ayat, lalu dibukanya HP. Apa hukum dia menengok mushaf itu? Boleh, dengan syarat tetap menjaga gerak yang terlalu banyak. Mana dalil sholat boleh menengok mushaf? Huzaifah Maula Aisyah menengok mushaf. Oleh sebab itu ulama di Saudi Arabia pun tak melarang jamaah yang menengok mushaf. Kalau lah itu dilarang, tentu mereka yang sangat ketat lebih duluan melarang. Maula Aisyah, Huzaifah Maula Aisyah menengok mushaf. Waktu itu belum ada gaya, dia tengok mushaf. Mushaf Quran yang ditulis di kertas, dengan syarat nomornya mati. Karena nomor hidup nanti datang panggil. Ya sebentar. Sebelum pergi itikaf, wajibkah kita tidur dulu Pak Ustaz? Nah, kalau dia habis dari jalan salat tarawih lalu kemudian dia baca Quran atau apa, tak tidur, jam 12 berangkat, boleh itikaf. Tak ada syarat itikaf harus tidur dulu. Saya pernah baca jika anda tahajud harus tidur dulu. Bagaimana jika kita tak bisa tidur dulu? Kalau tidur dulu tahajud, kalau tak pakai tidur qiyamul lail. Itu perbedaan nama. Tahajud artinya melawan kantuk. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad. Berat tahajjad melawan kantuk. Mana dalil Nabi tidak tidur dulu? Nabi salat tahajud wajib. Qumil laila illa qalila, wajib engkau bangun di tengah malam. Pernah Nabi salat dari isya sampai subuh. Dari isya sampai subuh, berarti tak pakai tidur. Wudu isya di bawah ke subuh. Imam Hanafi wudu isya di bawah ke subuh lebih 10 tahun. Baca biografi Imam Nu'man bin Thabit, Imam Hanafi wudu isya di bawah ke subuh. Tak batal-batal. Imam Hambali, buka dalam buku yang saya terjemah, semua ada saatnya. Imam Hambali salat dari isya sampai ke subuh. Tak pakai tidur. Boleh. Misalnya pulang iktikaf jam 7. Oke, pulang jam 7. Lalu tidur. Terbangun jam 12. Bolehkah kita menyikat gigi Pak Ustaz? Boleh, gosok gigi tak masalah. Cuma kalau sudah tergelincir matahari jam 2, jam 3, maka usahakan jangan yang pakai pasta. Pakai siwak aja, beli siwak, tak pakai pasta. Karena kalau sudah jam 4, pakai pasta, pastanya mentol pula. Waktu mau masuk kamar mandi, besu, begitu keluar kan segar. Keluar salju langsung. Ini tak bisa. Apalagi kumur-kumurnya. Kumur-kumur ke dalam belakang. Ini masuk. Apa hukumnya mengaji sambil berbaring Pak Ustaz? Tak beradab. Imam Malik bin Anas, kalau dia mau membacakan hadis, dipakainya jubah yang paling baru, duduk dengan sopan karena mau membaca hadis Rasulullah SAW. Ini enak ada sambil duduk. Ini ayat Al-Quran. Dulu kita kecil, waktu kecil diajar beradab. Bawa Quran tak boleh penting. Tak boleh bawa Quran tak boleh. Bawa Quran 10. Sebelum bawa Quran, cium. Itu adab. Hormat pada Quran. Tak beradab. Adab hal malatul Quran. Baca adab, baca Quran. Wajibkah ketika takbir kita mengangkat tangan sampai ke telinga? Mengangkat tangan itu bukan rukun, bukan syarat. Sunnah. Dua riwayat. Satu sampai daun telinga. Satu sampai daun telinga. Allahu Akbar. Yang satu lagi, hatta yuhadzi mankibaihi, sampai sebahu. Allahu Akbar. Jadi kalau Bapak Ibu nampak nanti ada yang angkat sampai ke bahu, Allahu. Itu bukan karena ketiaknya membisul. Memang ada riwayat begitu. Allahu Akbar. Yang satu lagi sampai ke telinga, Allahu Akbar. Cuma dua saja. Yang tak ada, Allah. Tak belajar ini. Perempuan bagaimana? Adakah perempuan, kata Nabi, sholat perempuan begini, laki-laki begini? Kata Syekh Hasan As-Saffah dalam kitab Sahih Sifat Sholat Nabi, perempuan lebih tertutup lebih baik. Itu hadisnya umum. Perempuan lebih tertutup lebih baik. Antara begini dengan begini, mana yang tertutup? Begini, maka perempuan lebih baik. Meletakkan tangan antara begini dengan begini, perempuan lebih baik. Kalau laki-laki ini tentang masalah tertutup dan terbuka. Lima. Apa saja yang membuat laki-laki boleh sholat fardu di rumah? Sakit keras. Sakit keras, itu dia sholat fardu di rumah. Adapun sakit-sakit biasa, ini yang saya sebutkan ini dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhairi. Orang sakit keras, tertahan di jalan, tumpang pokok kayu hujan lebat, tak bisa ke masjid. Habis memakan makanan yang bau busuk, bawang putih, bawang merah. Di Arab, tempat kita jengkol, petai, sambal belacan, tak sempat gosok gigi. Tapi kalau gosok gigi bersih, tetap dia ke masjid. Laki-laki sholat di masjid, laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Pak Ustaz, bagaimana pandangan Pak Ustaz tentang ini tintanya habis pula. Bagaimana pandangan Pak Ustaz tentang mungkin mata antum yang masih muda. Kalau awak yang lah tua apa ya. Saya punya kakak ipar pacaran dengan orang Kristen. Pacarannya sudah lama. Keluarga menasihati kakak ipar saya, tapi kakak ipar ini malah gak mau mendengar keluarga menasihatinya. Bapak dan ibunya juga dimusuhinya. Masalah ini berjalan bertahun-tahun, gak ada bertegur sama bapak. Pacarnya disuruh masuk Islam, gak mau. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara menasihati kakak itu Pak Ustaz, supaya dia tidak memusuhi saya dan mau menerima nasihat saya, karena umurnya 43 tahun. Umur 43 tahun ini sudah tak bisa nasihati lagi, udah lihat lagi. Dia yang mesti menasihat. Tapi yang namanya nasihat tak boleh berhenti. Carilah keluarga kira-kira cakap siapa yang dia dengar. Kalau di situ pakai suku yang terkenal menghormati nenek mama, panggil nenek mama. Ada tokoh masyarakat, lembaga adat Melayu, bawakan. Ada ustaz karismatik, bawakan. Pokoknya jangan sampai dia punya nikah sama orang yang pucuk senapang belum dipotong. Bahaya. Apa sholatnya diterima oleh Allah SWT? Setiap kali dia berjalan sama laki-laki itu, maka perjalanannya zina, zina, zina. Zina, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang perempuan untuk berjalan illa ma'azi mahramin, kecuali dengan mahram. Sementara dia makan bersama, tengok-tengokan, pacaran-pacaran, baik janda yang sudah menikah, anak lajang, jangan pacaran, jangan. Ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Ada pula yang menyebut pacaran islami. Mana ada pacaran islami? Kalau suka, ta'aruf, kenal. Saya selalu dibawa mahasiswa nanya, Pak Ustaz, saya mau kenalan, bisa Ustaz saya bawa? Tidak, jangan saya. Cari Ustaz yang lembut, yang baik-baik. Saya nanti keras sama orang tuanya, atur jadi tak jadi. Semoga Allah merahmati Ustaz. Amin. Rabbal alamin. Dan memperbanyak orang seperti Ustaz di tanah Melayu ini. Amin ya Rabbal alamin. Maksudnya, janganlah banyak Ustaz kurus macam saya. Malam Lailatul Qadar itu memiliki tanda-tanda. Ada yang bilang pohon bersujud air membeku. Apa benar begitu Pak Ustaz? Tak ada dalam hadis. Jadi jangan mintik-mintik buka gorden. Kapanlah tunduk pokok kayu? Hadis digoncang-goncang teko. Kenapa masih belum juga beku? Tak ada. Sampai akhirnya satu malam dia tengok beku, inilah dia. Rupanya istrinya baru membersihkan kulkas. Jadi masalah ini tak ada dalil. Yang penting kita isi tiap malam ikhtikaf, ibadah, baca Quran. Sengaja Allah rahasiakan ini supaya kita senantiasa berharap semoga kita mendapatkannya. Lebih baik kita tak dapat, rasa tak dapat tapi dapat, daripada merasa dapat rupanya tak dapat. Kemana-mana bercakap, aku sudah dapat, aku sudah dapat, aku sudah dapat, rupanya tak dapat. Lebih baik merasa, kenapa kau tiap malam aku rasa tak dapat, macam tak dapat, di akhirat rupanya dapat. Lebih baik begitu. Dengan merasa tak dapat, kita merasa rendah, merasa hina, merasa kotor di hadapan Allah. Orang yang merasa dapat, sudah beramal 84 tahun, aku hebat, aku hebat, aku masuk surga. Ketika orang ada merasa dirinya lebih pada sebesar biji sawi, disitulah dia merasakan azab. La yadukulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, ada dalam hatinya. Misbal abadin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Dalam sebuah riwayat, ketika Umar bin Khattab lewat pada suatu jalan, maka iblis lewat pada jalan yang lain. Apa maksud riwayat ini Pak Ustaz? Hadis sahih. Masalaka Umar fajjan tatu illa saraka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Ini bukit, ini bukit. Di tengah bukit ada namanya Fajj, lembah. Kalau Umar lewat di suatu lembah, maka iblis akan lewat di lembah yang lain. Kalau Umar lewat di suatu lembah, kalau Umar lewat di jalan Hang Tuah, maka iblis akan lewat jalan singa mengarahnya. Dia tak berani satu jalan. Saking kan kuatnya iman Umar bin Khattab. Adapun kita memang satu perjalanan saja. Ustaz, saya adalah manusia yang sangat banyak berdosa. Saya pun banyak. Banyak menzalimi diri saya dan perbuatan-perbuatan baik besar dan kecil. Sering saya menangis, kenapa saya seperti ini? Saya mau minta nasihat dan amalan apa yang dapat menyadarkan saya. Udah sadar. Kuat cakap begini. Ini cakap orang sadar, mampu melelehkan air mata, sudah sadar. Merasa tak sadar, sudah sadar. Inilah buah amal soleh. Lanjutkan, lanjutkan amal soleh. Yang belum juga sadar, ikutlah yang sudah sadar. Masya Allah, luar biasa. Ustaz, saya pinjam duit 10 juta kepada orang lain, kemudian mengembalikannya 12 juta. Jadi saya telah kena riba. Bagaimana saya mohon ampun kepada Allah sedangkan cicilan pengembaliannya belum selesai? Bulan 12 baru selesai. Maka carilah orang yang punya kemampuan rezeki berlebih. Pak Haji, pinjam duit Pak Haji dulu, saya mau tutupkan itu yang riba itu. Setelah itu bersihlah dia. Andai ada, kalau tidak ada, maka mau tak mau dia berada dalam makan babi selama 6 bulan. Darurat. Mau dibalikkan, duit sudah terpakai. Mau ditutupkan uang orang lain, tak ada yang bisa menjadi. Maka oleh sebab itu, dalam keadaan darurat inilah 6 bulan ini, dia tetap lunasi itu cicil. Setelah itu berjanji, aku akan berhenti daripada riba ini. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba. La yakuluna illa kama yakulun ladzi yatahabbatuhu syaitanu minal mas. Dia seperti orang yang kerasukan jin, kesambet setan. Itulah guna zakat yang 1/8, menolong orang bayar utang. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuh wa fir riqab wal gharimin. Orang yang dililit utang. Aslinya satu pekan baru ini ada satu lembaga namanya Baitul Zakat, rumah zakat. Maka orang-orang yang terlilit riba ini dibantu lewat zakat. Tapi kita belum lagi optimal. Ke depan kita berharap pekan baru punya satu, punya satu masjid agung, punya satu masjid raya, dan punya satu pintu lembaga zakat. Lembaga wakaf kita belum ada, lembaga zakat belum optimal, masih dalam proses. Islam akan membantu yang model begini. Sementara wujud, maka apa boleh buat dalam darurat. Mudah-mudahan Allah lepaskan. Salah satu doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhalal dayni wa ghalabatir rijal. Jauhkan aku dari susah hati dan sempit pikiran. Jauhkan aku dari sifat malas dan pengecut. Jauhkan aku dari sifat bakhil. Jauhkan aku dari dililit utang dan dikuasai orang lain. Mohon maaf Ustaz, kita meminta ilmu yang bermanfaat, memulai belajar. Yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat itu apa Pak Ustaz? Kalau kita belajar ilmu biologi, anatomi, apa juga bermanfaat Pak Ustaz? Guru biologi masuk di kelas, lalu dia mengajar. Anak-anak sekalian, ibu ini jurusan biologi nah. Di dalam ilmu biologi itu manusia diciptakan dari sperma. Lalu sperma bertemu dengan sel ovum. Lalu sel ovum itu menggumpal menjadi darah. Darah berubah menjadi daging. Daging menjadi tulang. Ternyata setelah ibu baca, rupanya ilmu biologi ini ada dalam Al-Quran. Ternyata Nabi Muhammad itu sudah tahu itu. maka anak-anak itu lebih yakin penjelasan si guru biologi daripada Abdul Somad. Kalau Abdul Somad yang cerita itu, apa kata anak sekolah? Betul cakap Ustaz, entah iya, entah iya. Tapi ketika yang bicara itu dokter, yang bicara itu Syekh Muhammad Mustafa Al-Azami, ahli hadis. Tidak, anaknya tidak sekolah agama, anaknya S3 komputer di Amerika. Ketika orang bertanya, masa ahli hadis anaknya sekolah komputer? Anak saya memang sekolah komputer, tapi dia membuat programmer hadis. Zaman dulu mencari hadis 9 kitab, buka kitabnya satu saja. Hadisnya tak dapat, debunya masuk. Zaman sekarang tinggal ketik enter, software hadis, beli di Play Store. Itu siapa yang buat? Programmer. Maka apapun ilmu, jangan bagi dua. Belajar tafsir dapat pahala, belajar komputer masuk neraka. Belajar fikih dapat pahala, belajar biologi. Akhirnya siapa yang mengambil ilmu umum? Orang-orang kafir. Jangan sampai. Politik haram. Akhirnya siapa ngambil politik? Orang kafir. Pokoknya anak-anak ambil sekolah politik, ambil hukum. Dia yang bisa menunjukkan mana yang hak, mana yang batil, karena dia mengerti tentang dunia yang dia tekuni. Semoga Allah merahmati dan mengampuni kesalahan ustaz kita semua dan kita semua. Amin. Mengganti nama lama dengan yang lebih baik, namun orang tua tidak mengizinkan. Jadi boleh tapi tidak Pak Ustaz. Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah nama orang namanya Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Tak baik, tak baik. Siapa itu? Abu Bakar Siddiq. Apakah Abu Bakar minta izin sama ayahnya? Hai ayahku, aku Quhafah, aku mau diganti namaku dari Abdul Ka'bah menjadi Abdullah. Enggak. Masalah yang baik-baik tidak disuruh meminta izin sehingga menyebabkan maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau taat itu menyebabkan durhaka kepada khaliq. Dulu waktu lahir dikasihnya nama anaknya tikus. Pokoknya ini orang apa nanti yang pertama nampak itu kasih nama anak. Pas anaknya menangis tengoknya tikus, anak saya nama tikus. Namun setelah masuk Islam namanya dirubah, merubah nama yang baik. Adapun sekedar adab, tata krama, sopan santun boleh ya. Menurut pengajian itu nama itu tak baik. Asal disebut nama itu ingat orang kucing. Maka nama aku ini layaknya diganti dari nama yang islami yang bagus. Siapa namanya? Muhammad. Nama yang paling bagus adalah nama yang menisbatkan diri kepada Allah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Ghafur, Abdul Wahab, Abdul Somad. Masuk juga dalam. Karena nama yang baik-baik. Maka kalau kata dia aku setuju, bagus. Kalau kata dia tak setuju, maaf ya, aku dituntut untuk mengasih kabar saja. Engkau izin tak izin, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hubungan tetap baik antara sahabat dengan sahabat? Hakul ala muslim ala muslim situn. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau jumpa ucapkan salam. Assalamualaikum, apa kabar bro? Sehat. Maafin muslimah ini dua orang muslim yang takyani berjumpa wa tasafahani pejabat tangan idza ghufira lahum. Habis itu apa lagi? Idza da'aka fa'ajibhu, kalau diundangnya datang. Habis itu apa lagi? Idza tansahaka fansahlah, kalau dia perlu nasihat kasih dia sumbang saran, kasih dia sumbangan pemikiran. Apa lagi? Idza atisa, kalau dia bersin ada tanda-tanda sakit maka kita katakan yarhamukallah, mudahkan kau sembuh. Kalau dia sakit kita marido faqru, kunjungi dia. Kenapa ini sakit? Apa sebabnya? Sudah ke dokter. Kalau dia mati, idza mata fattabi'hu, kalau dia mati iringkan jenazahnya. Ini yang baik-baik tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang haram-haram, ya ayyuhalladzina amanu wa ayyuhal mu'minun, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jangan banyak-banyak berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena berasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahannya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan ceritakan aibnya. Kalau ada yang tak cocok, langsung ngomong di depannya. Kamu salah, kamu tak betul, kamu mesti begini. Ayo ibu ahadukum ayyakul lahma akhihi maitan fakaritumu, maukah kamu makan bangkai saudaramu? La talwizu anfusakum, jangan ejek dia, jangan pojokkan dia. InsyaAllah menurut Al-Quran dan Sunnah, jaga persahabatan. Orang yang tetap menjaga ukhuwahnya baik, ini nanti yang akan dicari di akhirat. Sabatun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang akan dapat naungan di padang mahsyar. Yang mana zillah illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Apa dia? Rajulani, dua orang. Tahabba, berkasih sayang. Ijtama'a alaih, berteman karena Allah. Wahtaraqa alaih, berpisah karena Allah. Mudah-mudahan persahabatan kita selama ini karena Allah, insyaAllah. Kapankah waktu melaksanakan puasa 6 setelah Ramadan? Hari kedua sudah bisa. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh. Bolehkah dicicil? 2 di pangkal, 2 di tengah, 2 di ujung. Boleh. Yang penting tak keluar dari bulan Syawal. 2. Bagaimana tentang orang tua yang membawa solat anaknya ke masjid? Anak tersebut sangat mengganggu kekhusyuan solat pada jamaah karena kenakalannya. Apakah orang tua itu berdosa? Anak-anak dibagi 3. Yang pertama, Sobi. Yang kedua, Umayyiz. Yang ketiga, Amran. Yang pertama Sobi, itu umur 3-4 ke bawah, yang tak bisa dikasih nasihat. Kalau kita gini kan, dia pula menggitikan kita. Nah, ini tak bisa dibawa ke masjid. Tak bisa dibawa ke masjid. Bapak itu sholat, dia letakkan kacamata. Anak itu lari. Bukan dia takut sama Allah. Bapak mau sholat, akhirnya pecah kacamata. Akhirnya berkelahi sama punya anak. Ini kalau pecah kaca tadi berapa harganya? Biar kubanti 10. Betinju di masjid. Apa kata orang luar masjid? Untung kami tak ke masjid. Nah, ini mesti dijaga. Yang kedua, pemayis. Pemayis ini belum akil balik, tapi dia sudah bisa membedakan baik dan buruk. Nah, ini mesti dijaga dengan baik. Yang di bawah itu adalah pemayis. 5, 6, 7, 8, 9. Adapun Amrat sudah hampir akil balik atau bahkan sudah akil balik awal, tapi masih awal-awal. Nah, ini memang di bawah. Yang dua ke atas ini di bawah. Yang satu ke bawah ini kalau bisa dipegang, dikontrol, tak salah. Tapi kalau dilepaskan begitu saja, maka ini merusak. Begitu kata ulama. 3. Bolehkah kita zakat fitrah di kampung halaman sementara kita mencari nafkah di sini? Cari nafkah di sini, bayar zakat di sini. Adapun yang di kampung di sana kan ada juga orang, kecuali orang tua kita, mah kita sendiri aja di kampung itu. Di sana kan kampung ada juga orang di sana, maka orang sana bayar zakat untuk di sana. Zakat yang dibawa lebih dari jarak kosor solat haram hukumnya. Pakai ring, ring 1, ring 2, ring 3, bayarkan zakat. Untuk yang di sana kok Ustaz sodako, balik Idul Fitri sodako. Jangan cuma memamerkan mobil baru bilang emas besar. Sodako. Ini balik kampung untuk menunjukkan berhasil di perantauan, dibawakannya beras 3 kilo. 4. Istri saya tahun ini mulai puasa, walaupun anak masih menyusui dan pernah tak puasa karena sakit alangan. Apakah istri saya dikenakan fidyah juga harus punya anak lagi karena punya anak yang lagi menyusui? Ibu hamil dan menyusukan anak, maka dia tanya dokternya, konsultasi. Pak dokter, ini kira-kira kalau saya puasa berbahaya enggak? Kata pak dokter, enggak apa-apa, puasalah. Tapi kalau kata dia berbahaya, dokternya amanah, dokter kita SPOG selalu ngaji amanah. Kata dia tak apa-apa, puasalah. Kalau dia tak puasa bagaimana? Bayar qadha saja. Begitu kata mufti Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz bin Baz. Bayar qadha saja. Bayar qadha. Qadha itu apa Ustaz? Diganti di hari yang lain. Kalau ada Ustaz mengatakan double qadha dengan fidyah, itu mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, kalau ibu tidak puasa karena anaknya, ibunya sehat, anaknya, maka dia kena double qadha dan fidyah. Itu mazhab Syafi'i. Nanti kalau ada Ustaz ceramah, tak ada bayar fidyah, qadha saja. Itu pendapat Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, mufti Saudi Arabia. Di Pekanbaru sekarang lagi heboh dengan masalah sampah karena tenaga kerjanya tidak dibayar. Fenomena ini bukan saja terjadi pada tenaga kerja kebersihan, tapi juga pada guru MDTA, Masjid Paripurna, tenaga honorer. Gaji mereka tertahan hingga bulan berbulan-bulan. Bagaimana pandangan Ustaz tentang hal ini? Karena uang mereka dimainkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini pun bukan menjadi rahasia umum. Nanti saya tanya langsung kalau jumpa Pak Wali Kota. Sampai hari ini saya belum jumpa karena tidak pernah sejadwal dalam safari Ramadan. Memang dari awal Ramadan tak jumpa. Sejak sampah itu muncul sampai hari ini tidak pernah jumpa. Tapi kalau jumpa tentu saya tanya, gimana cerita sampah ini Pak? Apa sebenarnya cerita? 7. Banyak tenaga kerja yang gajinya dirapel 3 bulan. Berdosakah pimpinan yang menggaji begini? Kalau mekanisme kerja di kantor itu memang begitu, dari awal orang ini sudah tahu kalau ente kerja di sini gajinya memang begini, maka tidak zalim. Tapi kalau dia tunda-tunda, matlul ghani zulmun, memberikan hak orang menunda-nunda, maka itu aniaya, zalim. Ingat, kita kuzulma, jangan kalian zalim. Fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah, karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Banyak orang masuk neraka bukan karena berjudi, masuk neraka bukan karena minum khamar. Karena apa? Karena zalim. Kezaliman tak bisa ditutup dengan istighfar, Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khataya. Tak lunas. Enak kali orang zalim itu. Guru tahun-tahun zalimnya orang. Dua kali sholawat selesai. 8. Samakah sholat syuruk dengan isra? Namanya syuruk. Nama sholatnya isyraq. Nama waktunya syuruk. Nama sholatnya isyraq. Usalli sunnatal isyraq. Pakai kaf. Kalau pakai kaf isyraq syirik. Sengaja aku sholat syirik. Apakah setiap sudah salam membaca doa iftitah dalam sholat tarawih? Apakah setiap sudah salam? Maksudnya setiap selesai takbir. Memang kalau sedang puasa ini tak puasa. Apalagi yang ketiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar Kabira. Apa hukum membaca iftitah itu? Sunnah. Kalau tak dibacanya iftitah sah. Tapi tak afdal. Ustaz, saya baca iftitah. Jadi malam imam meminta jadi imam di masjid PTP iftitah. Saya baca iftitah terus. Saya baca iftitah lama. Allahu Akbar Kabira. Habis itu baru baca iftitah. Apakah setiap salam tahiyat panjang pendek salat tarawih? Pokoknya baca aja tersebut. At-tahiyatul mubarakatu salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali innaka Hamidum Majid. Belum juga dia salam, tambah lagi. Allahumma fir lima qaddam tu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma halamtu wa ma asraftu wa ma ta'alamu li minni. Antal muqaddimu antal mu'akhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Belum juga dia salam, tambah lagi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiih dajjal. Belum juga dia salam, tambah lagi. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tak juga salam, entah matinya dia. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullah. Ya salam, kita ikut aja salam. Assalamualaikum warahmatullah. Bacaan kita ditanggung imam. Al-imam mujunnah, imam penanggung jawab. Faqiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan si imam menjadi bacaan makmum. Maka dipilih bacaan imam yang bagus dan amanah karena dia menjadi penanggung jawab. Berdosakah, haramkah kita nyimpan uang di bank syariah? Tidak. Karena Bank Syariah sudah dapat fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Kalau disimpan di rumah, uangnya kurang aman. Iyalah, banyak pencuri. Pencuri dari luar maupun dari dalam. Ada seorang suami menyimpan duit. Dia takut sama istrinya. Suatu ketika datang istrinya menemukan duit. Bang, ini duit. Duit apa nih bang? Kata suaminya, duit sial. Kenapa duit sial? Udah kusuruhkan dapat juga. Ustaz, teman saya baru 6 bulan kerja. 3 bulan pertama gajinya 2,75 juta. 3 bulan 3 juta. Bulan ini 4 juta. Bagaimana zakat penghasilnya Ustaz? Mohon arahannya Pak Ustaz. Waktu gajinya 2,75 belum ada. Waktu gajinya 3 juta belum ada. Ketika gajinya 4 baru kena. Dari mana hukumnya? 42.500 85 gram sama dengan 42.500 bagi 12 sama dengan 3,6. Maka penghasilan yang di bawah 3,6 belum kena. Tapi kalau sudah 3,6 ke atas, 3,7, 4 juta sudah kena. Maka hitunglah dari yang sudah kena. Tapi jangan hitung gaji saja, karena ada orang gajinya 2 juta, pemasukannya 20 juta. Maka dihitung total pemasukan. Karena gaji ada, di samping itu ada uang tunjangan. Dulu hanya tunjangan, sekarang ada namanya uang simpak, uang situ, uang tanduk, uang cedo, atau uang uang apa namanya. Nah, 2. Ustaz, teman saya bertanya dengan saya. Katanya kita semua tahu kalau manusia pertama adalah Adam. Bagaimana dengan hewan yang ada saat ini? Kapan diciptakan? Bahkan dia bilang, harimau itu dari air sperma Adam. Mohon arahan Pak Ustaz. Maka ini dongeng mitos. Mana yang lebih dulu antara manusia dengan hewan? Mana yang lebih dulu? Hadis tentang ini macam-macam bunyinya. Allah menciptakan manusia dalam 6 hari. Hari pertama diciptakan ini, hari kedua diciptakan ini, hari ketiga diciptakan ini, hari ini diciptakan kemarin, hari ini diciptakan. Macam macam-macam versi. Maka hadis tentang penciptaan manusia per hari itu termasuk kajian mukhtaliful hadis. Tapi bahwa manusia dari hewan tak betul. Harimau dari sperma Adam. Oleh sebab itu makanya harimau tataplah mata. Maka dia takut karena kita ini kakaknya. Kan ada orang ngajarkan macam ini. Itu adik kita tengok mata. Begitu ditengok diterkamnya langsung. Tak betul. Sejak dari dulu harimau diciptakan induk harimau. Ketika Nabi Nuh alaihissalam banjir bandang tenggelam semua alam, maka binatang sepasang-pasang diselamatkan dalam perahunya selama berbulan-bulan. Itulah selamat semua sampai hari ini. Tidak ada binatang yang membelah diri dari binatang lain. Tak ada binatang berproses dari hasil binatang lain. Dari awal dulu monyet sudah monyet. Bukan monyet itu kita kelanjutan monyet. Tidak. Kalau memang kita kelanjutan monyet, kenapa tak berlanjut lagi? Kenapa berhenti kita sekarang? Kalau memang kita ini kelanjutan monyet, kenapa berhenti? Mestinya setelah manusia, ada lagi setelah kita. Edisi terbaru, new edition. Mana dia? Tidak ada. Itu menunjukkan kita bukan evolusi, dan mereka pula bukan dari diri kita. Jangan dengar cerita yang tak tentu arah. Ini biasanya berawal dari cerita tujuh manusia harimau. Ketika melakukan akad pembayaran zakat fitrah, bolehkah yang melakukan akad itu ditanggung anak? Dikarenakan si penanggung kepala keluarga beralangan untuk pergi membayarkan zakat fitrah. Maka masalah membayarkan bisa siapa saja. Bapak mau pergi keluar kota, tinggalkan duit atau beras, nanti yang bayarnya anaknya atau istrinya. Ini zakat fitrah untuk suami saya, untuk anak saya, untuk menantu saya, untuk cucu saya. Diwakilkan. Apakah hukum akad zakat fitrah itu? Akad itu hukumnya sunat. Tidak wajib, tidak syarat, tidak rukun. Hukum akad itu sunat. Apa dalilnya? Wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Kalau mereka sudah bayar zakat, doakanlah mereka. Barakallahu laka fi malika. Berkahilah rezekimu. Doa itu hukumnya sunat. Kalau dia bayarnya di bank, tidak ada akad. Tinggal gesek-gesek. Mana ada akad? Aku bayarkan zakatku ini, lalu bank itu jawab, aku terima, aku terima, aku terima. Dalam membayar zakat fitrah harus dibayar di daerah yang sama dengan tempat tinggal kita. Apakah kita harus membayar di masjid yang paling dekat dengan rumah kita? Yang boleh di masjid mana saja? Rumah tinggal di Panam. Apakah bayar zakat fitrahnya di Panam? Fakir miskin keliling kita dulu. Ring satu. Yang dimaksud tetangga kita itu mana? Kata Imam Sufyan As-Sauri, 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Jangan bayar zakat fitrahnya di Sahel, rumahnya di Panam. Jangan bayar zakat fitrahnya di Bulim, rumahnya di Rumbai. Maka ring satu dulu. Tempat kami orang-orang elit semua, Pak Ustaz, orang kaya-kaya, pejabat-pejabat, cari yang agak jauh sedikit. Bayarkanlah zakat fitrah ke sana. Beredar hadis yang tak tahu bersumber entah dari siapa. Barang siapa selama hidupnya pernah meninggalkan sholat tapi tidak dapat menghitung jumlahnya, maka sholatnya di hari Jumat terakhir dengan sebanyak 4 rakaat dengan satu kali tasyahud. Maka membaca satu kali Fatihah, kemudian surat Al-Qadr 15 kali, surat Al-Qasar 15 kali. Sayyidina Abu Bakar bersabda, saya dengar Rasulullah bersabda, salat tersebut sebagai kafarat 400 tahun. Menurut Sayyidina Ali, kafarat 1000 tahun. Bukan hadis sahih. Jangan amalkan. Man ahdasa fi amrina hadza, siapa yang membuat-buat amal, tidak ada dalil jauh, dalil dekat, tidak ada dalil umum, dalil khusus, fahuwa raddun, maka amal itu mardud, tak diterima. Jangan buat. Bukan hadis. Siapa yang membuat? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas orang malas salat juga. Apakah dalam kategori beramal dengan hawa nafsu, orang yang mengejek tarawih 23 enggak ikut Nabi, tapi dia tarawih 8 rakaat tapi ayatnya pendek-pendek mengikuti pendapat Umar, dia tidak dua-dua, ikut Nabi tidak, ikut Umar pun tidak. Karena kalau dia ikut Nabi 8 rakaat tapi ayatnya banyak, kalau dia ikut Umar satu malam satu juz 23 rakaat, jadi dia ikut siapa? Yang jelas dia ikut imam dia. Tapi dia sudah mengejek-ejek. Ini tak betul. Ini orang jahil. Orang jahil masuk masjid mengejek-ejek orang muslim. Maka kita mesti antisipasi. Di dalam zaman segala tempat orang model begini ada terus. Selama dunia tak kiamat, yang begini ada terus. Di akhirat nanti kita tak jumpa sama dia, karena dia masuk neraka jahanam. Apakah orang ustaz-ustaz yang selalu mengadu Nabi dengan sahabat, contoh mau ikut Umar apa ikut Nabi? Jahil. Alaikum bisunnati, ikutlah sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin. azan dua kali ikut sunnah khulafa' ar-rasyid. Salat tarawih ikut sunnah khulafa' ar-rasyid. Alaikum bi sunnati, ikutilah sunnahku. Wa sunnatil khulafa' ar-rasyid, dan sunnah-sunnah khulafa' ar-rasyid. Maka orang yang mengatakan ikut Nabi apa ikut Umar, ikut Nabi apa ikut Nabi, ikut Nabi apa ikut Utsman, jahil, tak paham dalil syar'i. Akibat dari lemahnya pendidikan agama. Bagaimana kita puasa jika mengawasi dalam bulan tiga kali? Dua hari berhenti, satu hari datang lagi, dua hari keluar lagi, yang jaraknya sekitar satu minggu dan satu minggu saja. Ini haid tak teratur. Orang yang tidak teratur ini nama penyakitnya baik berhenti nyambung atau tak berhenti terus, namanya istihadah. Hitunglah hari normal. Apakah karena dia pakai alat kontrasepsi, atau karena dia makan obat, atau karena dia makan makanan macam-macam. Pokoknya hitung normalnya berapa. Kalau normalnya biasa 7, maka hari ke-8 ke-9 itu namanya istihadah. Orang yang kena penyakit istihadah, dia tetap wajib puasa. Hari ke-9 berniat puasa. Puasanya bagaimana? Tetap nawaitu shomodin. Bagaimana sholatnya? Ketika masuk waktu, dia baru boleh berwudu. Sebelum masuk waktu, dia tak boleh berwudu. Setelah masuk waktu, dia pun berwudu, cuci, bersih, berwudu, pakai pembalut, maaf, cakap, langsung sholat. Selama sholat itu menetes, Allah ampunkan dia. Kalau dia mau sholat sekali lagi, cuci, basuh lagi, wudu lagi, pakai pembalut. Begitulah sholat orang istihadah. Laki-laki bisa juga mengalami ini, namanya sulusul baul. Kencing menetes, tak berhenti-berhenti. Orang yang kena sulusul baul, wudunya setelah masuk waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung dia ke kamar mandi, cuci, basuh, bersih, pakailah alat, lalu dia sholat. Pampers ke apa namanya? Selama sholat itu menetes, maka itu makfu anhu, dimaafkan. Apakah berdosa orang tua yang tidak bisa mendidik anak karena kemiskinan dan keawamannya? Karena sekolah-sekolah agama mahal. Saya tidak dididik di sekolah agama yang mahal. Ustaz sekolahnya apa dulu? MBA. Lalu ngajar ngajinya siapa? Mak saya. Ngaji sama mak langsung. Alif di atas, alif di bawah, alif depan U. Habis itu baru diserahkannya ke guru mengaji di surau. Sekolah madrasah aliyah, bukan pondok pesantren berkelas yang daftar ulangnya 15 juta. Besok bapak pergi ke Indragiri Hulu, masuk ke sekolah saya. Cari madrasah aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu. Kalau di samping itu ada rumah tua, nah disitulah asrama tempat tinggal kami dulu. Rumah tua, macam rumah hantu. Disitulah kami tinggal. Jadi pendidikan itu yang penting dididik modalnya, basicnya, bukan karena berkelasnya. Orang tua ada kontrol pelajaran, pengajaran penting. Masukkan ke MDA, masukkan mengaji, ikutkan bawakan pengajian-pengajian. Ini namanya pendidikan non formal. Pendidikan orang tua, perempuan, ibu adalah madrasatul umum. Makanya ada program homeschooling. Homeschooling itu kan dididik sendiri oleh lembaga yang tidak dimasukkan ke sekolah resmi. Mirip macam sekolah orang tua yang pandai mendidik sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tapi dia tak punya pendidikan Pak Ustaz. Orang tuanya pun awam, paling tidak ada kontrolnya. Lalu dibawanya ke masjid, dibawanya ke MDA. MDA kita banyak. Cari yang paling murah, yang terjangkau. Selama puasa boleh tak pakai obat tetes mata? Obat tetes mata boleh. Obat tetes telinga boleh. Obat tusuk, maaf cakap, masuk ke anus boleh. Suntik obat boleh. Yang tak boleh, infus. Nun mati berjumpa dengan fa. Infus tak boleh. Infus itu makanan. Baca buku saya 30 fatwa seputar Ramadan. 30 fatwa seputar Ramadan, download gratis. Tentang masalah tetes mata celak. Karena ada orang mengatakan kalau pakai celak, tetes celak masuk badan. Tetes mata boleh. Semprot asma. Boleh. Tak masalah. Kalau gitu merokok boleh. Kalau boleh. Hadirilah intikaf malam terakhir Isnin malam 4 Juli bersama Ustaz Haji Abdul Somad LCMA di Masjid Al Falah Darul Muttaqin Jalan Sumatera. Sahur disediakan pengurus masjid. Wassalam. Malam terakhir intikaf malam terakhir. Apakah puasa saya sah jika saya tidak berniat karena saya telat bangun? Saya bangun setelah sholat subuh. Kalau dari isya tadi dia tak berniat, tak ada niat sama sekali. Niat itu di mana Pak Ustaz? Niat itu di sini. Bukan sakit aja di situ. Niat pun di situ. Yang penting ada niat. Walaupun tak diucapkan di mulut, itu sudah niat. Tapi ada sebagian orang menganggap kalau diucapkan baru nama itu soma kodin, dinyanyikannya pula lagi nama itu soma kodin. Apa terjadi? Niat itu di dalam. Kalau diucapkan di mulut itu untuk menolak was-was, menolak mazhab Maliki, mazhab Hanafi melafazkan niat itu bid'ah. Tapi menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, melafazkan niat itu hukumnya mustahab, dianjurkan. Bagi orang yang was-was, boleh dia takut khawatir. Nawaitu shaumahu dengan adai. Nah, yakinkan. Memang saya memang tak ada niat sama sekali, Pak Ustaz. Sampai azan subuh, tak ada niat. Maka tak sah puasa, batal. Tapi katanya boleh dia melakukan pagi berniat. Puasa sunnah. Nabi bangun pagi, ditengoknya tak ada makanan. Aisyah, tak ada makanan. Tak, inna ana shaim. Kalau begitu aku puasa. Boleh berniat jam 9 pagi dengan syarat dari subuh memang tak ada makanan. Jangan lontong saya sudah masuk dia ke puasa. Nah, tentang niat puasa. Begini Ustaz, saya akan buang air besar. Jadi saat saya mau mengeluarkan ternyata keras. Saya paksa untuk keluar, ternyata maaf-maaf cakap air sperma saya keluar. Sedangkan saya berpuasa. Apakah puasa saya batal? Namun puasa tetap saya lanjutkan. Sperma yang keluar bukan karena syahwat, karena sakit, karena makanan yang tadi malam dimakan, atau makanan apa namanya menyebabkan, atau karena tenaga yang terlalu. Itu orang yang mati bunuh diri, itu spermanya keluar, bukan karena hawa nafsu, atau karena dia tertidur mimpi, maka puasanya tidak batal. Yang batal itu adalah sengaja memang niatnya mengeluarkan sperma dan untuk kenikmatan. Bagaimana dengan yang disuruh dokter mengeluarkan sperma? Batal juga karena ada unsur kesengajaan. Dia kan mau mengeluarkan uang air besar, tahu-tahu keluar air yang lain. Itu tidak ada niat, maka puasanya sah, tidak batal. Seorang dalilnya mana? Seorang sahabat. Dia buang air kecil, tiba-tiba maaf cakap keluar sperma. Ditanya kepada sahabat yang lain. Kata dia, dia mesti mandi. Kata sahabat ini, kamu tadi maaf cakap waktu sperma itu keluar, anda tak merasakan talazzuz, kenikmatan. Tak ada. Karena saya memang tidak niat untuk menyalurkan nafsu birahi saya. Maka kamu tidak mandi karena tidak ada kenikmatan. Orang mimpi, dia merasakan kenikmatan. Tapi tidak dia sengaja. Maka orang yang mimpi basah di siang Ramadan pun puasanya tetap sah. Cara menambahkan rakaat ganjil dari rakaat ganjil witir menjadi genap. Apakah pas imam salam langsung tegak, atau selesaikan salam dahulu baru takbir yang baru? Niatnya masih niat tarawih. Kalau witirnya 3 rakaat, gimana caranya Pak Ustaz? Selesai salat tarawih, ikut witir sama imam 3 rakaat. Ikut witir sama imam 3 rakaat. Setelah selesai, tidur. Pas nanti malam mau tahajud, dia mau ikut lagi witir. Bagaimana caranya? Salat 1 rakaat dengan niat menyempurnakan witir yang 3 tadi. Saya sholat 1 rakaat untuk menyempurnakan witir yang 3 tadi. Maka witirnya yang 3 berubah menjadi 4. Nanti di akhir tahajud dia tambah witir lagi 3. Maka witir dia malam itu menjadi 7. Begitu caranya. Boleh tak? Imamnya 3, dia 4. Mana bisa? Jumilan imam uliutam nabi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Tak boleh lainnya. Imam niat sholat witir 3, dia sholat di belakang. Oleh sebab itu maka laksanakan 3, nanti malam baru dia tambah 1 lagi untuk menyempurnakan witir yang 3 menjadi 4, lalu kemudian dia tambah 3 lagi, maka witirnya menjadi 7. Di mana dalam kitab apa? Sunan Tirmidzi. Mentang menambah witir 3 menjadi 4 tambah 1, itu namanya dalam kitab Sunan At-Tirmidzi.